منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu, berjumpa atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita dan bentuk bahwa Allah mencintai kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki dengan suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Maka tidak mungkin kita mengetahui ilmu agama kecuali dengan duduk bermajlis, mendengarkan firman Allah dibacakan, hadis Rasul dibacakan, perkataan para sahabat dibacakan. Karena ilmu itu tidak lepas daripada tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemarin kita sudah mengambil beberapa hadis. Hadis terakhir yang kita ambil yaitu yang ke-17, ya, yang ke-27. Yang mana hadis itu berbunyi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah manusia itu ada lima. Ada lima di sini bukan batasan, karena di hadis Aisyah disebutkan lebih daripada lima, ada 10. Iya. Adapun pada hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini, yang pertama al-khitan, khitan, ya, yaitu dengan memotong kulfah atau kulub yang ada ketika kita lahir. Ya, al-khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Siapa yang sudah balig, maka wajib atasnya untuk mengkhitan kemaluannya. Nah, tetapi afdolnya, baiknya khitan itu dilakukan di hari ke-7 saat kelahirannya. Kenapa? Biasanya bayi itu tidak banyak bergerak. Maka dengan tidak banyak bergeraknya itu, luka yang bekas potongan tadi cepat sembuh dan cepat mengering. Tapi kalau sudah anak balita, ketika dipotong lari sana lari sini sehingga memperlambat kesembuhan. Maka khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena kulub ini atau penutup kepala kemaluan ini menyimpan najis. Ya, ketika seorang laki-laki buang air, maka akan tersisa najis pada ujung kemaluannya. Sementara ketika kita sholat harus suci, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis, syarat sahnya sholat. Maka oleh karena itu seorang yang sudah balig wajib untuk dikhitan. Kenapa? Supaya tidak ada najis yang tersisa di ujung kemaluannya. Kemudian juga untuk mencegah daripada penyakit. Nah, yang namanya najis atau air kencing itu suatu yang kotor. Maka dengan dia berada di kemaluan ini, barakallahu fikum, bisa menjadi sebab terjangkiti penyakit. Nah, maka syariat Islam memerintahkan untuk mengkhitan. Nah, orang kafir ketika dia masuk Islam wajib juga untuk dikhitan berapapun umurnya. Iya. Bahkan Nabi Ibrahim di dalam suatu riwayat disebutkan umurnya 70 tahun baru dikhitan. Nabi Ibrahim, wallahu a'lam, barangkali syariat khitannya turun saat beliau berumur 70 tahun. Bukan berarti beliau tidak mau khitan dari kecil. Mungkin karena syariat khitan turun di saat beliau kebetulan umurnya 70 tahun. Adapun bagi wanita, maka hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Kalau wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, kenapa hikmah dari wanita disunnahkan untuk dikhitan? Karena wallahu a'lam, menurut penelitian, wanita yang tidak dikhitan itu syahwatnya terlampau besar. Maka dikhawatirkan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, kemudian dia salurkan kepada yang Allah haramkan, berzina, naudzubillah, barakallahu fikum, sehingga sunnahnya adalah di khitan. Tapi jangan sampai terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak khitan wanita ini akan menghilangkan syahwat, sehingga nanti tidak suka dengan suaminya, tidak ada rasa nikmat ketika berhubungan. Kenapa? Tidak ada syahwat. Iya, maka jangan dibiarkan begitu saja, tapi jangan dikhitan terlalu banyak, sedang-sedang saja. Insyaallah bidan lebih mengetahui akan hal ini. Kemudian sunnah yang kedua, al-istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan. Kenapa disunnahkan untuk dicukur? Karena tentu bulu kemaluan ini ya ada manfaat dan ada madarat. Madaratnya apa? Ketika tidak dicukur, tidak dibersihkan, kotoran-kotoran yang turun dari badan terhimpun di bulu kemaluan, sehingga ketika berhubungan dengan istrinya dikhawatirkan apa? Menular atau menempel pada istrinya, sehingga menimbulkan penyakit untuk dirinya dan juga istrinya. Barakallahu fikum, sehingga hendaknya kita memperhatikan kebersihan. Islam sangat benar-benar memperhatikan tentang kebersihan. Dan mencukur bulu kemaluan termasuk bentuk kebersihan dan juga menjaga diri daripada penyakit. Yang ketiga di antara sunnah atau fitrah ini, qasus syarib. Mencukur kumis. Ya, mencukur kumis dan memanjangkan janggut. Nah, memanjangkan janggut itu bukan kekhususan kelompok tertentu. Bukan kekhususan Muhammadiyah. Bukan kekhususan NU, bukan kekhususan Persis, bukan. Ya, tetapi ini sunnah Rasul, perintah Rasul. Tidak ada ini, oh kalau berjenggot dia Wahabi, bukan. Ini Rasulullah yang mengajarkan kita untuk berjanggut, bukan kekhususan untuk kelompok tertentu, bukan. Ya, sehingga jangan sampai kita ketika melihat ada orang yang berjanggut, oh ini orang ini, bukan. Ini Rasulullah. Ya, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sangat disayangkan. Ternyata orang-orang yang teroris, ya, yang mempunyai pemahaman takfir, suka mengkafirkan, halalkan darah kaum muslimin, mereka juga berjanggut. Sehingga ketika ada orang yang berjanggut, langsung pandangannya ini ke arah sana. Padahal kita tidak bisa, ya, menyamaratakan. Di antara mereka ada yang memang mencocoki sunnah Rasul, ada di antara mereka yang memang mempunyai pemahaman salamullah seperti tadi. Ya, sehingga ini bukan patokan. Waqasu syarib, mencukur kumis. Ya, jadi kumis itu sunnahnya bukan diperet. Ya, kumis itu sunnahnya bukan dikerok habis, tapi dicukur. Qas. Mikos itu mikos itu gunting. Nah, jadi qasu syarib menggunting, merapikan kumis. Hikmahnya apa? Sama, kebersihan. Bagaimana kalau misalnya kumisnya sampai menutupi mulut? Rasanya kurang enak dilihat. Atau mungkin dia, barangkali ketika dia makan ada kotoran yang ikut termakan. Pak Jupri masya Allah rapi kan? Iya. Barakallahu fikum. Nah, dirapihkan. Bukan berarti harus habis, tidak mesti. Bukan berarti juga harus panjang sampai menutupi mulutnya. Ini pun sama, bagian dari kebersihan. Jadi jangan kumis jangan diperet habis. Ya, nanti seperti perempuan. Nah, kita dulu anak-anak kecil di Yaman itu meledek orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau motong kumis, ya, sebelum tahu mungkin dia baru belajar, prak habis. Dia bilang, anta mislu nisa, kamu seperti perempuan. Lis, kenapa? Jenggotmu gak ada. Karena mungkin nama orang Indonesia kan sedikit jenggotnya. Kemudian kumismu habis. Gak ada tanda-tanda kelelakian, gak ada tanda kejantanan. Anak kecil yang bicara. Subhanallah. Jadi setidaknya punya kumis, ya, walaupun tidak habis, ya, dan biarkan janggut sebagai fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taqlimul adzafir, di antara sunnah yang lima ini juga memotong kuku. Sama, hikmahnya adalah kebersihan. Bayangkan seharian kita kerja, ada yang kerjanya mungkin ngurusin kambing, ngurusin ayam, ngurusin sayuran di sawah, banyak kotoran di sini, ketika kita makan kukunya panjang atau mungkin kita habis cebok, bersih, ada kotoran yang menempel. Ini semua akan menimbulkan penyakit. Islam itu agama yang sempurna. Apa yang bisa menimbulkan bahaya, apa yang bisa menimbulkan mudarat, pasti akan dilarang. Pasti akan dianjurkan untuk ditinggalkan. Seperti apa? diperintahkan untuk memotong kuku karena ini bisa menjadi sumber penyakit. Maka di hadis yang telah lalu, haram hukumnya cebok dengan tangan kiri. Kenapa? Tadi hikmahnya adalah cebok dengan tangan haram. Hikmahnya apa? Menjaga kebersihan dan memuliakan tangan kanan. Karena apa? Tangan kanan digunakan untuk makan. Barangkali nampaknya bersih, tapi ternyata ada kuman-kuman yang kecil, kotoran-kotoran kecil, bakteri kecil yang tidak terlihat ikut terbawa makanan kita sehingga menimbulkan madarat, bahaya kepada dia. Qala wa nadful ibd, yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Ya, jadi bulu ketiak sunnahnya adalah dicabut. Nah, sunnahnya dicabut. Ini pun sama. Kenapa? Orang yang terlalu banyak bulu ketiaknya akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Sementara Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mencintai kebersihan, mencintai kewangian, maka sebab-sebab yang bisa mengarah kepada ya kejelekan, keburukan dicegah. Di antaranya apa? Memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Kita semua punya pasti, ya kan? Bayangkan ketika keringetan, pasti mungkin ya beda antara yang sedikit dengan yang banyak. Maka jangan sampai diperbanyak, biarkan begitu saja. Harusnya ada yang dicabut supaya berkurang sehingga mengurangi bau badan yang timbul. Nah, ini hadis yang kemarin kita ambil. Adapun sekarang, alhamdulillah, kita akan mengambil babul ghusli minal jinabah, bab mandi atau bersuci dari jinabah, junub. Apa itu iktisal? Iktisal itu ta'mimul badani bil ma'i, mengguyurkan air ke seluruh badan. Ya, iktisal bahasa Indonesianya mengguyurkan air ke seluruh badan. Nah, jinabah, mandi jinabah. Jinabah maknanya itu al-bu'du, jauh. Maksudnya apa? Wa inna maqila liman jama'a aw kharaja minhul mani janaba. Li'anna ma'ahu ba'da mahallah. Kenapa jinabah sama dengan artinya menjauh? Menjauh dari mana? Maksudnya apa yang menjauh? Air maninya menjauh dari tempatnya, keluar dari tempatnya. Jadi mandi makanya jinabah. Nah, karena mani pergi menjauh keluar dari tempatnya, maka dikatakan jinabah. Ya. Qala fa innal mujami, karena orang yang berjima ketika keluar mani dari dirinya, sementara mani itu sumber kekuatan tubuhnya. Ya, mani itu sumber kekuatan tubuhnya. Yahsullahu ba'da khurujiha syai'un minal izhad wa ta'ab. Oleh karena itu seseorang yang apabila telah keluar mani, dia akan merasakan kelelahan, ya. Wa yahsullahu futur wa kasal, akan menimbulkan kemalasan. Wa taballudu dzihn, dan otaknya menjadi apa? Menjadi beku, menjadi kaku. Wa rukud fi harakati dam, begitupun darah pun akan membeku. Maka kalau misalnya seorang habis junub, malas mau ngapa-ngapain, mau gerak capek, mau gini capek. Ini diantaranya apa? Ketika mani itu menjauh atau keluar dari tempatnya, akan mengakibatkan lemas, lelah, gitu kan? Otak pun lambat untuk berpikir. Bayangkan, seseorang habis berhubungan, lemah, disuruh ngajar atau disuruh aktivitas yang berat, otaknya enggak mampu, enggak konsentrasi. Ya, barakallahu fikum. Dan darah pun tidak lancar. Darah tidak lancar, malas untuk gerak. Nah, wa min rahmatil hakimil khabir, maka diantara rahmat zat yang maha bijaksana siapa? Allah subhanahu wa ta'ala syara'a hadzal ghusla, mensyariatkan mandi ini. Alladzi yu'idu ilal jasid quwwatah, dengan mandi akan mengembalikan kekuatan badan yang otaknya tadinya lagi apa? Hilang konsentrasi karena lelah. Badannya lelah, lemas, kemudian darahnya kaku, dengan mandi menjadi segar kembali. Nah, barakallahu fiik. Wa yanshab dauratad dam fi jismi, kemudian darah kembali mengalir seperti sedia kala, lancar. Fa yaudu ila nasyati, kemudian dia kembali bersemangat. Nah, barakallahu fiikum. Ini di antara hikmah mandi jinabah dari sisi kesehatan. Barakallahu fiikum. Adapun dari sisi agama, maka jinabah artinya mengangkat hadas besar yang menghalangi sah salatnya seseorang. Seseorang tidak sah sholatnya apabila berhadas. Tidak sah salah seseorang apabila dalam keadaan berhadas. Nah, bagaimana jika seandainya kita sholat tapi ternyata belum mandi jinabah, lupa misalnya? Apa kewajiban kita? Mengulang sholatnya. Ya, barakallahu fiik. Misal kita pagi hari, malam hari kita berhubungan dalam keadaan jinabah. Pagi hari langsung wudu, kemudian ikut sholat di masjid. Di jam 7, pada jam 7 dia sadar, ternyata semalam saya punya jinabah dan belum mandi junub tadi pagi. Gitu kan? Maka kewajiban dia adalah mandi jinabah, berwudu, kemudian sholat. Tidak sah sholat yang dia kerjakan ketika pagi hari. Nah, beda halnya dengan najis. Hadas dengan najis beda. Kalau hadas itu maknawi, ya, maknawi. Tapi kalau najis, hisi, yang zohir, yang nampak. Misalnya gini, di pakaian kita ada najis. Misal peci kita ada najis, ya. Ketika kita sholat, ingat kalau ternyata di peci kita sudah ada najisnya, kena kencing anak misalnya, maka saat itu juga kita buang pecinya, kita lepas. Ini kalau najis, ya. Bahkan kalau misalnya kita sholat, lupa kalau peci kita ada najis. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teringat ternyata tadi peci kita ini kena najis, ada najisnya, maka apa? Tidak perlu mengulang sholat. Inilah bedanya antara hadas dengan najis. Kalau hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, maka ini tidak bisa menjadi sah sholatnya. Hadas besar seperti tadi itu, dia mandi, dia kena junub, punya junub, tapi enggak mandi. Sholat, maka sholatnya tidak sah. Ketika ingat dia belum mandi jinabah, maka ngulang sholatnya. Mandi, kemudian ngulang sholatnya. Tapi kalau najis, beda. Jika ingat di pertengahan sholat, maka lepas bagian yang terkena najis tersebut. Kalau bajunya gimana? Kalau dilepas telanjang ya, berarti dia batalkan sholatnya. Tapi kalau misalnya peci, ya, ingat ada najisnya di pertengahan sholat, cukup dilepas. Lanjutkan sholatnya. Ya. Tapi kalau selesai sholatnya, sudah selesai sholat, baru ingat, subhanallah, peciku kena najis, kena kencing anak. Tapi sudah selesai sholat, maka sudah tidak perlu mengulang sholat. Baik. Dalilnya apa? Tentang najis tidak mengulang sholat kalau sudah selesai. Hadis Bukhari Muslim, yaitu ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah mengimami kaumnya, mengimami para sahabat. Di pertengahan sholat, ya, zaman dulu enggak ada lantai, enggak ada keramik, sholatnya pakai sendal. Gitu kan? Pasir, sholatnya pakai sendal. Ketika pakai sendal, di pertengahan sholat tiba-tiba Rasul melepas sendalnya. Dia lepas, dia singkirkan. Sahabat yang melihat Rasul melepas sendal ketika sholat ikut-ikutan melepas sendalnya. Iya kan? Ini adalah sahabat. Ketika melihat Rasulnya, langsung, enggak tanya lagi, kenapa kok lepas sendal? Enggak. Langsung lepas sendalnya. Subhanallah, ini para sahabat. Enggak, anti dulu, tanya dulu. Enggak, langsung. Karena beliau percaya dengan Rasul. Rasul itu yang dilakukan adalah wahyu, atas dasar wahyu. Ya, bukan hawa nafsu. Ketika melihat Rasul melepas sendal, para sahabat ikut melepas sendal. Selesai sholat ditanya, wahai para sahabat, lima ra'aitum ni'alakum, secara makna, mengapa kalian buang sendal-sendal kalian? Kalian copot sendal-sendal kalian? Kata sahabat, li'annana ra'aituk. Ya, karena kami ra'ainaka, ra'aitan ni'alaka, karena kami melihat engkau melepas sendal, maka kami pun melepas sendal kami. Baru sahabat Rasul menjelaskan, saya melepas sendal karena Jibril mewahyukan kepadaku, membisikkan kepadaku, pada sendalku ada najis. Beliau, maka Jibril merintahkan untuk melepas. Maka aku copot sendalku. Gitu kan? Jadi Rasul melepas sendal karena ada najis. Ini dalil untuk apa? Kalau di pertengahan sholat, ingat pakaiannya ada najis, pecinya ada najis, gitu kan? Sorbannya ada najis, maka lepas saat itu juga. Nah, kemudian apa? Dalil bahwa kalau misalnya sudah selesai sholatnya tidak perlu mengulang. Dalilnya adalah Rasul tadi hanya melepas sendal yang ada najisnya. Dan beliau tidak mengulang sholatnya dari awal. Ya. Seandainya dengan adanya najis tadi mengharuskan beliau mengulang sholat dari awal atau batal sholat rokaat yang tadi beliau sholat dengan sendal najis, tentu beliau akan mengulang sholat yang saat itu pada rokaat tersebut pakai sendal yang ada najis. Ini menunjukkan kalau misalnya ingat ada najis setelah selesai sholat, maka tidak perlu tidak perlu mengulang sholatnya. Itu kalau najis. Tapi kalau hadas harus ngulang dari awal. Hadas harus hadas besar atau hadas hadas kecil. Sholat lupa, ternyata dia belum wudu, maka harus wudu dan ulang sholatnya. Kapanpun dia ingat saat itu juga. Nah, misal sholat subuh, begitu ingat jam 10 pagi. Kalau dia belum mandi jinabah atau tadi pagi sholatnya belum wudu, maka saat itu juga melakukan sholat. Kalau dia hadas besar, mandi saat itu, kemudian sholat. Kalau ternyata belum wudu, wudu saat itu, kemudian sholat. Nah, barakallahu fikum. Karena kata Rasulullah, mana ma'aunas ya'an sholatin fal yusalliha idza dzakara. Siapa yang ketiduran, kelupaan, maka dia sholat ketika ingat. Kapan saja dia ingat, lakukan. Tidak perlu, sholat subuh, berarti saya nanti ngulangnya subuh besok. Tidak, saat itu juga. Fal yusalliha idza dzakara. Hendaknya dia sholat ketika mengingat. Saat itu juga. Ya. Baik, jelas ya. Baik, kita baca hadisnya. Al haditsu tsamin wal isrun. Hadis ke-28. Hadis ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junub. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Hurairah di bagian atau di jalan Madinah dalam keadaan junub. Jadi Abu Hurairah bertemu Rasul ya, berpapasan di jalan dalam keadaan junub. Qala, Abu Hurairah berkata, "Fan khonastu minhu," maka aku berpaling dari beliau, mencari jalan lain, enggak mau berpapasan dengan Rasul karena dalam keadaan junub. Fadzahabtu waghtasal, kemudian aku pergi lalu mandi. Tsumma ji'tu, setelah mandi baru beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Tadi mau ketemu kok tiba-tiba hilang, berpaling." Maka Rasul bertanya. Nah, qala, "Kuntu junuban." Tadi saya junub. Fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah, dan aku tidak ingin ya bermajlis duduk denganmu dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan junub. Jadi Abu Hurairah melihat kemuliaan ya, keagungan Rasul, maka beliau enggak mau duduk bersama beliau dalam keadaan junub. Faqala, maka Rasul berkata, "Subhanallah." Kalimat subhanallah ini kalimat takjub. Ketika takjub dengan sesuatu atau yang aneh, subhanallah, gitu kan? Innal mu'min la yanjus, mukmin itu enggak najis. Kenapa kamu harus enggak mau duduk dengan saya dalam keadaan junub? Enggak masalah, gitu kan? Antum junub duduk dekat ana tidak masalah, seperti itu maknanya. Nah, jadi Rasul katakan, innal mu'min la yanjus, mukmin itu tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan. Ya, dari hadis tadi dapat kita ambil kesimpulan atau dapat kita ambil faedah. Di antara faedah tersebut yang pertama, bahwa junub itu tidak menjadikan seseorang najis. Ya, orang junub tidak menjadikan seseorang junub tidak menjadikan seseorang najis badannya, tetap suci. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena junub ya berbeda dengan najis. Junub itu secara maknawi saja ada pada tubuh, menghalangi seseorang dari sahnya sholat. Berbeda dengan najis, nampak jelas di tangan ada kotoran, ada kencing, ada apa, harus dibersihkan. Kalau jinabah ada pada diri secara maknawi saja. Nah, barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama, bahwa dengan junub tidak menjadikan seseorang najis pada badannya. Ya. Karena junub itu secara maknawi, bukan yang zahir. Ya. Kemudian yang kedua, kaunul insani la tanjus zatuhu la hayyan wala mayyitan. Bahwa manusia itu tidak najis ketika hidup dan ketika mati. Ya, bahwa manusia itu tidak najis badannya, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Nah, tetapi bukan berarti Bukan bermakna tubuhnya tidak terkenai najis. Terkenai najis maksudnya pada dirinya, zatnya itu tidak najis di saat hidup ataupun sesudah meninggalnya. Tidak najis. Kalau terkena najis, ya terkena najis. Ada orang kena kotorannya sendiri, kena kencingnya, berarti kena najis, disucikan dengan dicuci. Nah, barakallahu fiik. Ini pada tubuhnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian adapun jasadnya orang kafir, ya, jasadnya orang kafir, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, jasadnya orang kafir, ya, jasadnya orang kafir ketika hidup itu suci, tidak najis. Ya, ketika hidup dia suci. Apa bukti bahwa jasadnya orang kafir itu tidak najis? Bantah atau hujahnya, argumennya, alasan para ulama, yang pertama, abahan Nabi sallallahu alaihi wasallam azwaju bimraati ahli kitab wa hiya kafirah. Nabi membolehkan menikahi ahlul kitab, wanita ahlul kitab, ya kan? Dan wanita ahlul kitab kafirah, ya kan, orang kafir. Seandainya najis, tidak mungkin dibolehkan untuk menikahi ahlul kitab. Ini yang pertama, ya, yang menunjukkan bahwa jasadnya orang kafir, ya, tidaklah najis ketika hidup. Kemudian yang kedua, hadis tentang diikatnya Sumamah bin Usal di dalam masjid. Jadi Umamah bin Utsal ini orang kafir, ketika perang tertangkap, kemudian diikat oleh Rasulullah atau ditawan di dalam masjid. Nah, seandainya jasadnya orang kafir itu najis, tidak mungkin dipenjara atau ditawan di dalam masjid, karena masjid suci untuk sholat, nggak mungkin dibawakan najis untuk disimpan di masjid. Barakallahu fikum. Nah, ini dua hujah, dua alasan yang menunjukkan bahwa jasadnya orang kafir ketika hidup tidaklah najis. Yang pertama, boleh menikahi wanita kafirah alul kitab. Yang kedua, Nabi menawan, mengurung orang-orang kafir di dalam masjid supaya melihat akhlak Rasul dan para sahabatnya. Ketika di medan perang seperti singa. Ternyata seperti ketika di masjid, ketika ibadah, bermuamalah, bersosial sesama mereka, luar biasa, sangat lembut, gitu kan? Sehingga menjadi sebab orang-orang kafir mengagumi akhlak orang Islam dan masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang-orang ISIS, ISIS, Al-Qaeda. Orang kafir dibunuhin, ya. Enggak ada Rasulullah yang diajarkan Rasulullah ketika tertangkap, ya, dimintai untuk taubat. Gitu kan? Tapi orang Al-Qaeda, orang-orang ISIS yang memahami takfir ini, orang-orang yang suka mengkafirkan ini, enggak. Wanita dibunuh, anak kecil dibunuh, laki-laki dewasa apalagi dibunuh. Padahal enggak boleh membunuh laki-laki, membunuh perempuan dan anak-anak. Kecuali kalau perempuan itu ikut membantu memerangi, ikut masak, ikut mengobati, ikut terjun di peperangan, maka diperangi. Tapi kalau tawanan di rumah, dia enggak ngapa-ngapain, enggak boleh dibunuh, dipenjara. Ditawan oleh Rasul dan para sahabatnya, kemudian masuk Islam, dinikahi oleh Rasul dan para sahabatnya. Nah, barakallahu fiik. Jelas ya, bahwa jasadnya orang kafir ketika hidup tidak najis. Nah, adapun sepakat bahwa jasadnya orang kafir ketika hidup tidak najis. Adapun khilaf setelah matinya, bagaimana jasad orang kafir setelah mati? Nah, wallahu alam, ya, di antara mereka ada yang mengatakan kalau mati, ya, kalau orang kafir itu sudah mati, maka jasadnya najis. Nah, sebab mereka berhujjah dengan hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Adapun darah yaitu kabad, jantung jantung dan hati, ya. Ini misalnya kita potong ayam gitu kan. Ada darah, ada hati. Hati kan darah, kan? Begitu juga jantung itu halal. Nah itu halal. Barakallahu. Yang haram adalah darah yang keluar ini, yang memancar dari leher ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kata beliau, jasadnya orang kafir tidak masuk ke dalam hadis ini, maka jasadnya najis, ya. Wallahu a'lam. Khilaf, ada yang mengatakan walaupun sudah mati tetap suci, ada yang mengatakan kalau sudah meninggal najis. Nah. Kemudian faedah yang ketiga, jawazu ta'khirul ghusli minal jinabah, boleh menunda mandi jinabah. Jadi mandi jinabah tidak mesti langsung setelah berhubungan badan. Walakinnal afdalu al-mubadarah, tetapi afdalnya segera mandi setelah dia selesai jinabah. Paling tidak kalau dia belum ingin mandi, ingin tidur, jangan langsung tidur, tetapi apa? Wudu terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Bersih-bersih kemaluannya kemudian wudu. Nah. Faedah dari hadis yang berikutnya, ta'zimu ahlil fadli wal ilmi was-shalah wa mujalasatuhum ala ahsanil hay'at. Memuliakan orang yang mempunyai ilmu dan keutamaan, juga kebaikan, sehingga bermajlis dengan mereka dalam keadaan yang baik, gitu kan? Abu Hurairah adabnya nampak jelas pada beliau. Beliau malu untuk duduk bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub, gitu kan? Walaupun Rasul sendiri kenapa enggak? Silahkan saja. Tetapi kita yang tahu diri enggak kurang pantas sepertinya duduk bersama Rasul, bersama ulama, bersama duduk di majelis ilmu dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub atau keadaan yang tidak enak dilihat. Nah, tetapi bukan berarti hukumnya wajib, ya. Sebagaimana Rasul, kenapa tidak? Silahkan, gitu kan? Mumin tidak najis. Nah, kemudian yang kelima, masyru'iyatu istidzani tabi' lil matbu' fil insyiraf, disyariatkannya, ya, seseorang atau seorang murid meminta izin kepada gurunya ketika pergi. Nah, ketika pamit gitu kan. Misalnya kita ingin berpisah, kita pamit assalamualaikum, saya pulang duluan, atau saya pamit. Ini diantara adab dalam, ya, menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dhihabuhu min ghairi ilmihi. Sebagaimana pengingkaran Rasul kepada Abu Hurairah yang pergi tanpa sepengetahuan beliau. Ya. Wa dzalika annal istidzana min husnil adab. Ini menunjukkan bahwa izin pamit ketika mau berpisah termasuk adab yang baik. Makanya Rasul tadi mengingkari. Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana kamu tadi Abu Hurairah? Gitu kan? Barakallahu fikum. Ini diantara adab seorang murid kepada gurunya ketika berpisah dia pamit. Nah, barakallahu fikum. Beda, tapi beda halnya ketika misalnya yang hadir ribuan atau tablik akbar gitu kan, yang hadir ratusan ribuan, maka ya masing-masing. Nah, barakallahu. Tapi kalau majelis yang masih memungkinkan untuk bertemu, berpamitan, maka berpamitan sebagai bentuk adab yang baik. Wallahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya, Para ulama bersepakat anna kulla mayyitin huwa najis, bahwa semua bangkai itu najis. Illal maytatallati warada fil hadis, kecuali bangkai yang sudah disebutkan di dalam hadis. Ala taharatiha, akan sucinya, seperti mukmin disebutkan dalam hadis, ya, bahwa suci hidup dan matinya. Nah, wasamak, bangkai ikan, enggak mungkin kita potong ikan, gitu kan? Bangkai ikan yang masih layak dimakan, maka apa? Halal untuk dimakan. Nah, barakallahu. Kalau sudah hancur ya rasa jijik pun muncul kan? Baik. Kalau misalnya nemu ikan sudah mati tapi masih bagus, layak dimakan, makan. Wal jarad, juga bangkai belalang. Nah, barakallahu fikum. Belalang, ya, para sahabat ketika peperangan makan belalang sampai beberapa hari. Nah, makan belalang sampai beberapa hari. Barakallahu. Ini menunjukkan bahwa belalang halal. Baik, alhamdulillah untuk Dars Fikih kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab.